Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kaifa ahwalukum? Walhamdulillah khair. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat beliaulah kita dapat bertemu kembali mengudara di radio Al-Hidayah kesayangan Anda dalam pelajaran bahasa Arab. Asallahu ajala ijma'ana hadha istima'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa alla yaj'ala fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan peserta pembelajaran bahasa Arab Radio Al-Hidayah, bersama kita menyongsong hidayah dengan Al-Kitab wa Sunnah, sarana untuk memahami Kitab wa Sunnah yaitu Lughah Al-Arabiyah, salah satu di antara sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah bahasa Arab sebagaimana yang telah kita ketahui semua. Dalam pertemuan di awal bulan Agustus ini, kita memasuki halaman 12 dari buku pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqin biha ad-dars tsani, yang bertema dan judul Zalika. Sahabat setia Al-Hidayah dan peserta dan para pendengar, insyaallah telah siap dengan perangkat pembelajarannya, kitab, kalam, kurasa. Istami' thumma karrir, dengarkan kemudian diikuti bacaan kami di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani. Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun. وذلك حمار وذلك حمار أذلك كلب أذلك كلب لا ذلك قط ذلك قط ما ذلك ما ذلك ذلك سرير ذلك سرير من هذا من هذا ومن ذلك ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام وذلك إمام ما ذلك ما ذلك ذلك حجر ذلك حجر هذا سكر هذا سكر وذلك لبن وذلك لبن. Kita ulangi. Istami' ثم كرر. ما ذلك ذلك نجم ذلك نجم هذا مسجد هذا مسجد وذلك بيت وذلك بيت هذا حصان هذا حصان وذلك حمار وذلك حمار أذلك كلب أذلك كلب لا ذلك قط ذلك قط ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك سرير. ذلك سرير. من هذا؟ من هذا؟ ومن ذلك؟ ومن ذلك؟ هذا مدرس. هذا مدرس. وذلك إمام. وذلك إمام. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك حجر. ذلك حجر. ذلك حجر. هذا سكر. هذا سكر. وذلك لبن. وذلك لبن. نعم. Insyaallah semua para pendengar dan peserta Al-Hidayah bisa membaca dan mengulangi bacaan yang telah kita baca bersama. Sekali lagi kita ulang dengan bacaan yang cepat. Ma dzalik? Ma dzalik? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? لا. لا ذلك قط. ذلك قط. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك سرير. ذلك سرير. من هذا؟ من هذا؟ ومن ذلك؟ ومن ذلك؟ هذا مدرس. هذا مدرس. وذلك إمام. وذلك إمام. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك حجر. ذلك حجر. ذلك حجر. هذا سكر. هذا سكر. وذلك لبن. وذلك لبن. نعم. Kita mendengar dari bacaan para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mulai dari saudara kita طيب تفضل الدرس الثاني ذلك ما ذلك ذلك نجم هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك قط ما ذلك ذلك سرير من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن. نعم جيد. Bacaan yang bagus dan fasih dalam mengucapkan huruf al-arabiyah. ما ذلك؟ ذلك نجم هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب؟ لا ذلك قط ما ذلك؟ ذلك سرير من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك؟ ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن. نعم تفضل. Ya, baik pendengar setia Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi bersama kita di studio, Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255. Ya, silakan bagi Anda yang ingin membaca pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu pada Ad-Darsus Tsani kata pada bab dzalika. Ya, silakan, kita akan coba untuk menyapa penelpon perdana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Muhammad. Naam, kaif halukum? Alhamdulillah. Ya Ustaz. Tafadhal. Sa'qrahu Ad-Darsus Tsani. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك ذلك نعم ما ذلك ذلك نجم هذا مسجد وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار أذلك كتب لا أذلك كلب لا أليس ذلك كتب بلى ما ذلك ما ذلك ذلك سرير من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر هذا سكر وذلك لبن نعم أحسنت أبو محمد جزاك الله خير شكرا جزاك الله خير يا السلام عليكم Waalaikumsalam Abu Muhammad. Bacaan yang bagus dan lancar. Dan fasih. Tafadhal penelpon yang selanjutnya. Ya, silakan bagi sahabat Setia Hidayah yang lainnya yang ingin berpartisipasi bersama kita di studio untuk menghubungi di 0761-765-2255 atau di line SMS di 0812-684-20000. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari Anda, terutama bagi para peserta yang belum pernah mencoba untuk membaca pelajaran kita bersama di studio. Diharapkan bagi yang belum pernah membaca untuk bisa menghubungi kita di studio di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Doni di Bukit Barisan. Ya, silakan Pak Doni. Ya. Ad-dars tsani. Pak Doni di Bukit Barisan. Ya, silakan, Pak. Ya, terputus nampaknya, Ustaz. Silakan bagi Anda sahabat Setia Hidayah yang ingin mencoba, silakan menghubungi di 0761 765 2255. 0761 765 2255. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Ummu Hanifah. Ummu Hanifah. Iya, silakan Ummu Hanifah. Ma zalika? Zalika najmun. Naam. Hadha masjidun. Wa zalika baytun. Hadha hisanun. Wa zalika himarun. Azalika kalbun. لا ذلك كبت ما ذبت ذلك سرير من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن نعم أحسنت أم حنيفة di Sukajadi bacaan yang bagus dan tepat mungkin ada sedikit pembacaan dari kalimat bertanya Adzalika kalbun dan man hadza wa man dzalik. Naam. Ummu Hanifah, terima kasih, jazakillahu khairan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di studio, silakan menghubungi di 0761-765-2255 atau di nomor SMS bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di nomor SMS 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Feni di Pandau. Ya, silakan. Zalika. Ma zalika? Zalika najmun. haza masjidin wa zalika baitun haza hisanun wa zalika himarun azalika kalbun la zalika qittun. Naam. Ma zalika? Zalika sarirun. Man haza? Maman zalika? Haza mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalika? Zalika hajarun. Haza sukkarun. Haza sukkarun wa zalika labanun. Naam, ahsanti, seni dipandau. Bacaan yang bagus dan lancar dan tepat. Ya, dan fasih. Sahabat setia Hidayah, bacalah dengan fasih dan tepat untuk membantu dan memperlancar lidah kita dalam mengucapkan huruf dan mengucapkan kalimat Arabia, kalimat dalam bahasa Arab. Naam, silakan. Terima kasih dari Penny di Pandau ya. Terima kasih, jazakillah khairan. Ya, dan sahabat saya Hidayah, selanjutnya kita akan menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Umi Fauzan di Seberantas. Oh iya, silakan. Fauzan, silakan Umi Fauzan. Zalika. Mazalika. Zalika nasmur. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa zalika baitun. Hadza hisanun wa zalika himadun azalika qalbun azalika qalbun la zalika qitun ma zalika zalika sarirun man hadza wa man zalika haza mudarrisun wa zalika imamun ma zalika zalika hajarun. Naam, hajarun. Hajarun. Hajarun. Hajarun. Naam. Zalika hajarun. Ya. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa zalika laban. Naam, ahsanti Ummu Fauzan di Subrantas. Pembacaan yang mungkin harus dirubah, azalika kalbun, kalbun kap, bukan kop. Kalau kop jadi kolbun. Kolbun artinya hati. Kolbun hati artinya. Kalau kalbun, kap, yang ada dalam gambar ini, kalbun. Adhalika kalbun, la, zalika qittun, kap. Laisa qa, bal ka. Naam. Jazakillah khairan Ummu Fauzan di Subrantas. Ya, jazakillah khair ya untuk Ummu Fauzan yang ada di Subrantas. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, kita akan menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan ya. Dengan Ibu, siapa di mana, Bu? Dari Ibu Mursida di Pasar. Iya, silakan, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsutsani. Zalika. Ma zalika? Zalika najmun. Hadza masjidun. Wa zalika baitun. هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك قط ما ذلك ذلك سرير من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن. نعم أحسنتي أم مرشدة دي مرسان yang peserta yang enggak pernah alfa di studio dan dalam menelpon dan mengikuti pelajaran bahasa Arab dan juga Abu Muhammad. Ya, bacaan yang bagus dan lancar dan tepat, makhraj dan lahjanya, logatnya dan intonasinya. Ma dzalik? Dzalika najmun. Ya. Terima kasih Ummu Mursyida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Sobat Hidayah, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255 atau di line SMS 0812-684-20000. Ya, Ustaz, kita akan membacakan SMS yang telah masuk ke studio. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru mengikuti pelajaran bahasa Arab yang pertama. Berikutnya ya, saya tidak ada ikut dan sekarang baru ikut lagi. Tolong Ustaz artinya juga disampaikan. Jazakallah, dari Rinaldi di Rumbai. Ya, Rinaldi di Rumbai. Terima kasih Rinaldi Rumbai. Jazakallah khairan. Satu persatu kita artikan kalimat yang telah kita bacakan. Yang pertama ad-darsus tsani. Seperti yang ada dalam kurung huruf angka 2. Itu ad-darsus tsani, yaitu pelajaran kedua. Yang berjudul dzalik, dzalika. Dzalika kata tunjuk untuk jauh. Lawan daripada hadza. Dzalika kata tunjuk untuk jauh yang digunakan untuk benda dan orang. Kemudian untuk benda dan orang yang jaraknya jauh daripada kita, maka dipakai zalika. Sebagaimana dalam pelajaran pertama, penggunaan haza dan hazihi untuk orang yang dekat dan benda yang dekat kepada kita. Dan sekarang pelajaran kedua ini mempelajari kata tunjuk untuk jauh, yaitu zalik. Zalika artinya itu. Zalika digunakan untuk kalimat yang muzakkar. Kalau untuk muannasnya digunakan tilka. Tilka. Zalika dan tilka untuk muannas. Tilka kurrasatun. Tilka madrasatun. Nah, itu penggunaan tilka untuk benda yang jauh dari kita. Kita tunjuk dengan menggunakan tilka. Itu untuk muannas dan zalika untuk muzakkar. Sama dengan penggunaannya dengan haza dan hazihi, muzakkar dan muannas. Hadza muzakkar wa hadhihi muannas. Dzalika muzakkar wa tilka muannas. Naam, ma dzalik? Dzalika najmun. Karena bintang jauh di atas, kita tunjuk dengan memakai dzalik. Dzalika najmun. Hadza masjidun. Hadza masjidun, kena gambar masjid dekat dan gambar rumah agak jauh. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Masjidun dan baitun sama-sama kalimat muzakkar. Oleh karena itu dipakai kata tunjuk hadza dan dzalika. Hadza untuk dekat, zalika untuk jauh. Hadza masjidun, ini rumah. Wa zalika baitun, dan itu. Hadza masjidun, ini masjid. Wa zalika baitun, itu rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Wa zalika baitun, dan itu rumah. Naam. Gambar nomor 3. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Lihat dalam gambar. Hadza hisanun, ini kuda. Wa dzalika himarun, dan itu keledai. Saya harap semua para peserta dan pendengar pembelajaran bahasa Arab hendaknya menulis kalimat demi kalimat, karena nanti ada waktunya untuk saya akan mencoba apakah para pendengar dan peserta mencatat apa tidak. Gambar nomor 4. Adzalika kalbun? La, dzalika kittun. Adzalika kalbun? Apakah itu seekor anjing? Tidak, itu seekor kucing. Ma dzalik? Apa itu? Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalik? Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Lihat dalam gambar. Guru dengan murid duduk di kursi. Dan gambar satunya lagi, imam dan makmum di masjid. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini seorang guru dan itu imam, seorang imam. Ma dzalik? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Hajarun itu batu. Ini gambar batu, hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini sukkar. Gula, wa dzalika labanun, dan itu susu, labanun. Lihat dalam kotak di bawah halaman 13, al-kalimatul jadidah. Kosakata yang baru, al-kalimatul jadidah. Kalimat yang baru atau kosakata yang baru. Imamun, hajarun, sukkarun, labanun. Imam, itu seorang imam. Hajarun, sebuah batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Itu kosakata yang harus dihafal dalam pertemuan pelajaran kedua ini. Ad-darsusani zalik. Ya, insyaallah para pendengar dan peserta sudah memahami arti satu persatu dari percakapan yang ada di dalam pelajaran kedua ini. Terima kasih, jazakumullah khairan, Pak Rinaldi di Rumbai. Ya, dan selanjutnya sahabat Hidayah, kita masih menanti tensi dari Anda di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Doni tadi nih, apa, Pak? Iya, Pak Doni, ya, yang terputus. Ya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Doni. Silakan ya. Mau baca, Pak? Iya. Ya. Tafadhol. Ad-darsustani. Zalika. Ma zalik? Zalika najmun. Hadza masjidun. Wadhalika baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wadhalika baitun. Hadza hisanun. Wadhalika himarun. Adhalika kalbun? La, dhalika kittun. Ma dhalik? Dhalika sarirun. Man hadza wa man dhalik? hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalik? Dzalika hajarun. Naam. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Naam. Pak Doni di ya. Bukit Barisan. Terima kasih, jazakumullah khairan, Pak Doni. Ya. Pak Doni. Iya. Apa arti daripada hajarun? Batu, Ustaz. Sukkarun. Sukkarun, gula. Labanun. Labanun, susu. Himarun. Himarun, keledai. Hisanun. Kuda. Qittun. Kucing jantan. Sarirun. Tempat tidur. Kalbun. Kalbun. Kalbun. Kalbun. Lupa, Ustaz. Ekor anjing. Anjing, ya, ya. Anjing. Baitun. Rumah. Hadza masjidun. Ma dzalika? Dzalika masjidun. Hadza baitun. Ma dzalika? Zalika baitun. Naam. Azalika baitun? Naam. Zalika baitun. Azalika kursiyun? Naam. Zalika kursiyun. Hadha sarirun. Azalika sarirun? Naam. Zalika sarirun. Adzalika kursiyun? La, adzalika sarirun. Naam, ahsanta Pak Doni di Bukit Barisan. Jawaban ya, yang benar dan tepat. Ya. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan. Wa iyyaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepat dal berikutnya. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah di masih di 0761-765-2255 atau di 0812-684-20,000 bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS. Ya, kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, dengan siapa di mananya, Bu? Bu Windy di Melati Indah. Iya, silakan Bu Windy. Ma zalika? Zalika najmu. Hada masjidun wa zalika baitun. Hada hisanu, wadalika himaru. Adalika kalbun. Adalika kalbun. Adalika kalbun. La, zalika kitun. Ma zalik. Zalika sarir. Man hada, wa man zalik. Hada mudarrisun, wadalika imam. Ma zalik. Zalika hajar. Hada sukarun. Wadalika labanun. Naam. Asanti Bu Wendy di Melati Indah. Bacaan yang lancar dan tepat. Intonasi yang bagus. Azalika kalbun. La. Zalika kittun. Hada sukarun. Wadalika labanun. Bu Wendy. Ya. Ya. Jawab pertanyaan saya. Hadza zalika sarirun. Adzalika sarirun? Naam. Zalika sarirun. Adzalika baitun? La. Zalika sarirun. Zalika hajarun. Ma zalik? Zalika hajarun. Adzalika sukkarun? La. Zalika hajarun. Hadza labanun. Ma dzalika? Dzalika labanun. Adzalika sukkarun? La, dzalika labanun. Hadza imamun. Hadza imamun. Man hadza? Hadza imamun. Ahadha mudarrisun? La. Haza imam. Naam, ahsanti Bu Wendy di Melati Indah, jazakillah khairan. Jawaban yang tepat dan benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi ada Bu Windy di Melati Indah ya. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255 atau di line SMS 0812-684-20000 bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS. Dan selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan melalui SMS. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah dalam bahasa Arab sistem pengertiannya sama dengan bahasa Indonesia? Tidak terbalik-balik seperti di bahasa Inggris? Ya, jazakallah dari Rinaldi di Rumbai. Ya, Pak Rinaldi di Rumbai tadi sudah menghubungi dan sudah membaca. Ya, Pak Rinaldi, dalam pengertian kalimat bahasa Arab sama, tapi kadang-kadang susunannya ada yang ya sama seperti bahasa Inggris kata Pak Rinaldi tadi. Pengertiannya sesuai dengan yang bisa kita pahami. Contohnya hadza sukkarun wa dzalika labanun. Pas artinya hadza ini sukkar, wa dzalika labanun. Tapi dalam membaca kitab atau buku kitab yang besar atau kitab-kitab hadis atau kitab akidah dan yang lainnya, ada juga ada yang didahulukan kalimatnya, kemudian artinya memang sesuai dengan bahasa Indonesianya, tapi kalimatnya ada yang terakhir, ada yang dahulukan. Ya, mungkin seperti itu juga dalam bahasa Inggrisnya. Ya, terima kasih Pak Rinaldi di Rumbai. Ya, sahabat Hidayah, demikian dari jawaban dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan selanjutnya mari kita akan menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Umu Rizki di Simpang 3. Ya, silahkan. Zalika. Mohon Bu di agak dibesarkan suaranya, Bu. Zalika. Naam, Umu Rizki. Ma zalik, zalika najmun. Haza masjidun. Wa zalika baitun. Haza hisonun wazalika himarun. Azalika kalbun. La zalika kittun. Ma zalik, zalika sarirun. Man haza wa man zalik. Haza haza mudarrisun wazalika imamun. Ma zalik, zalika hajaru. Haza sukkaru. Wazalika labanun. Naam, ahsanti Umu Rizki di Tangkerang. Di Simpang 3 ya. Maaf, Simpang 3. Umu Rizki. Ya. Jawab pertanyaan. Zalika najmun. Ma zalik? Ma zalika najmun. Azalika baitun? La zalika najmun. Zalika himarun. Azalika hisanun. Naam. La haza zalika himarun. Apa arti daripada hajarun? Hajarun batu. Sukkarun gula. Labanun susu. Imamun imamun. Imamun imamun imamun. Ustaz. Imam. Imam. Mudarrisun guru. Guru. Ya, ahsanti Umu Rizki, jazakillah khairan. Bacaan yang bagus dan pertanyaan, menjawab pertanyaan yang tepat dan hafal kalimat dalam berbahasa Arab, mufradat, kosakata yang telah dipelajari. Jazakillah khairan. dalam apabila. Ya, terima kasih Umu Rizki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita menanyakan, contohnya, hadza masjidun wa dzalika baitun. Kalau saya bertanya, ma dzalika? Kalau benda itu jauh daripada saya, tentu saya menunjuknya pakai zalika. Kalau benda itu di tangan orang yang saya tanyakan, tentu jawabannya dia langsung menjawab hadza, karena dekat dari dengan dia. Contohnya, di tangan Akhtayib ada pena. Saya menunjuk dari sini, ma zalika? Tentu Akhtayib menjawab, hadza qalamun, karena di tangan dia. Melihat sikon dan melihat benda tersebut, apakah jauh daripada orang yang menjawabnya? Kalau jauh dia memakai zalika, kalau dekat memakai hadza. Dan begitu juga orang yang bertanya, kalau pena ini di tangan saya, ma hadza? Dan Akhtayib jauh daripada saya, tentu dia menjawab, pena yang di tangan saya ini ma hadza? Karena dia jauh, langsung dia tunjuk zalika qalamun. Naam. Terima kasih. Itu penjelasan tambahan. Iya, sahabat Setia, dan selanjutnya masih kita menerima atensi Anda di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Nisa di Pandang. Dengan siapa ini? Hairunisa di Pandang. Iya, silakan. Zalika. Ma zalika? Zalika najmul. Hadza masjidun wa zalika baitun. Ulang. Hadza masjidun. Hadza masjidun wa zalika baitun. Hadza insanun wa zalika imarun. Hadza lika kalbun. La. Zalika kitun. Ma zalika? Zalika sarirun. Sarirun. Sarirun. Sin. Sarirun. Zalika sarirun. Nah. Man haza wa man zalika? Haza mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalika? Zalika hajarun. Hajarun. Hajarun. Haza sukarun wa zalika labanun. Ulangi. Haza sukarun. Haza sukarun wa zalika labanun. Ya, bacaan yang bagus dari adik kita Khairunisa di Pandau dan lancar. Khairunisa. Yes. Bisa jawab pertanyaan Ustaz. Hadza mudarrisun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Zalika imamun. Man zalika? Zalika imamun. Adzalika imamun? Naam. Zalika imamun. Ahsanti Khairunisa di Pandau. Ya, terima kasih pada adik kita Khairunisa di Pandau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Setia, itu dia tadi ada Khairunisa di Pandau. Dan selanjutnya masih kita menerima atensi Anda di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini, Pak? Abu Izza di Jalan Siung, Ustaz. Iya, silakan Abu Izza. Abu Izza, ya. Betul. Zalika. Ma zalika? Zalika najmun. Hadza masjidun. Wa zalika baitun. Haza kisonun wadhalika simarun. Azalika kalbun? La. Zalika fikun. Ma zalika? Zalika sarirun. Man haza? Wa man zalika? Haza mudarrisun. Wa zalika imamun. Ma zalika? Zalika hajarun. Haza sukkarun. Wa zalika labanun. Naam, ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Bacaan yang lancar dan bagus. Ya, Abu Izza. Ya, Ustaz. Hadza rajulun. Man hadza? Hadza rajulun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Ahadza rajulun? Naam, hadza rajulun. Hadza tabibun. Man hadza? Hadza tabibun. Adhalika talibun? La, hadza tabibun. Naam, ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Jawaban yang benar dan tepat. Musyarakah yang bagus. Jazakallahu khairan. Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Iya, selanjutnya sahabat Setia Hidayah, masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255 ya. Kami sangat mengharapkan sekali, khususnya bagi Anda yang belum pernah mencoba untuk berpartisipasi di line telepon ya, silakan menghubungi di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Fatimah dari Labu Balu. Ummu Fatimah, ya, silakan. Ad-dasul tsani. Zalika. Ma zalika? Zalika nazmun. Hadza masjidun. Wa zalika baitun. Hadza hisanun. Wa zalika himarun. Adzalika kalbun? La. Zalika kitun. Ma zalika? Zalika sarirun. Man haza wa man zalika? Haza mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalika? Zalika hajirun. Haza sukarun wa zalika labanun. Naam, asanti Ummu Fatimah di Labu Baru. Ummu Fatimah. Iya, Ustaz. Jawab pertanyaan saya. Hada qalamun. Ma hada? Hada qalamun. Ahada qalamun rasasi? La, hada qalamun. Hada miftahun. Ma hada? La, hada qalamun. Hada miftahun. Ma hada? Naam, hada miftahun. Pertanyaan saya memakai ma. Ma hadza? Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza miftahun. Ahadza kitabun? La, hadza miftahun. Apa arti dari kosakata qittun? Kucing, seekor kucing. Himarun. Keledai. Mandilun. Sapu tangan. Qaribun. Dekat. Apa, Bu? Qaribun. Tabibun. Tabibun. Dokter. Talibun. Talibun baik. Kursiyun. Kursi. Talibun apa tadi, Bu? Baik. Talibun. Talibun. Apa artinya, Bu? Lupa, Ustaz. Pelajar atau ya mahasiswa atau pelajar. Sarirun tempat tidur. Ya, ahsanti. Jazakillahu khairan Ummu Fatimah di Labu Baru. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kepada tamrin latihan yang di bawahnya. Iqra waktub. Baca, bacalah dan tulislah. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Yang pertama, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Nomor dua, man dzalika? Dzalika imamun. Nomor tiga, adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Iqra waktub. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalik? Dzalika imamun. Adzalika kittun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Naam. Kita tunggu penelpon selanjutnya untuk ya, membaca kalimat dalam tamrin Iqra waktu. Iya, nah, selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi Anda di 0761-765-2255 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Umu Syarifah Delima. Iya, silakan. Iqra waktu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Adzalika kitun? La, dzalika kalbun. Man dzalika? Dzalika imamun. Ma hadza? Hadza hajarun. Nama Asanti Ummu Syarifah di Delima. Walaupun di Delima listrik mati, Ummu Syarifah masih bisa ikut serta dan mengikuti pelajaran malam ini. Bu Ummu Pati, Ummu Syarifah. Ya. Zalika hajarun. Ma zalika? Zalika hajarun. Azalika hajarun? Naam. Zalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ma hadza? Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Naam. Hadza baitun wa dzalika masjidun. Ma hadza wa ma dzalika? Hadza baitun wa dzalika masjidun. Naam, ahsanti Ummu Syarifah, jazakillahu khairan. Ummu Syarifah di Delima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya masih kita menanti atensi Anda di 0761 765 2255. Bagi Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi bersama kita di studio untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, silakan para pendengar Setia Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Mutia. Iya, silakan Mutia. Sangkerang. Hadza hadza sukkarun wa dzalika labanun. Mutia, diulangi. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Nah. Man dzalika? Dzalika imamun. Azalika kitun? La, zalika kalbun. Ma zalika? Haza hajarun. Naam, ahsanti Mutia. Dengarkan pertanyaan saya. Jawab Mutia. Zalika sukkarun. Ma zalik? Saya ulangi. Zalika labanun. Zalika labanun. Ma zalik? Naam. Zalika labanun. Lihat pertanyaannya. Pertanyaannya pakai ma. Ma zalika? Zalika labanun. Mutia? Kalau. La. Kalau dengar, dengar. Zalika labanun. Salah. Mutia. Kalau pertanyaannya pakai ma yang artinya apa? Apa itu? Bukan jawabannya iya atau tidak. Itu langsung menjawab itu susu. Ma dzalika? Dzalika labanun. Naam, ahsan. Hada sukkarun. Ma hada? Hada sukkarun. Hada hisanun wa dzalika himarun. Ma hada wa ma dzalik? هذا حصان وذلك حمار ما هذا وما ذلك هذا حصان ما هذا متيا bisa didengar ya ya هذا حصان ما هذا هذا حصان. أهذا حصان؟ لا، هذا حصان. أهذا حصان؟ لا، هذا حصان. Yang saya tanyakan, apakah ini seekor kuda? Yang saya tunjuk gambar kuda. هذا حصان. أهذا حصان؟ نعم، هذا حصان. نعم، أحسنت متيا. جزاك الله خيرا. Terima kasih. Dari متيا. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang benar dan tepat dari متيا. Ya. Ya, selanjutnya Sobat Hidayah, penelpon berikutnya kita sapa. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Umi Rizki di Limapuri. Ya, silakan Umi Rizki. Iqra waktu. Haza sukarun wa zalika labanun. Man zalik? Zalika imamun. Azalika kotun? Kitun. Azalika kitun? La. Zalika kolabun. Kalbun. Zalika kalbun. Naam. Man haza? Haza hajarun. Umi Rizki, baca dari awal. Ma zalik? Dari gambar bintang. Ma zalik? Zalika najmun. Haza masjidun. Wazalika baitun. Haza hisanun. Wazalika himarun. Azalika kalbun? La, zalika kitun. Naam, Umi Rizki, jawab pertanyaan saya. Hada hisanun wa zalika himarun. Ahada hisanun? Hada hisanun. Hada hisanun. Pertanyaannya, ahada hisanun? Naam, hada hisanun. Azalika himarun? Zalika himarun. Naam. Zalika himarun. Himarun. Zalika qittun. Azalika kalbun? La. Zalika qittun. Naam. Terima kasih Umi Rizki di Delimapuri. Jazakillah khairan. Bacaan yang bagus dan tepat. Dan pertanyaan menjawab pertanyaan yang tepat dan bagus. Jazakillah khairan. Terima kasih, Tuan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali wa tafaddalu. Ya, silakan sahabat Setia Hidayah di 0761-765-2255 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di studio, atau di 0812-684-20000 bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS. Dan baiklah, kita akan mencoba untuk beralih, untuk menyelingi penelpon, kita selingi dengan pertanyaan dari SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau najmun artinya bintang. Kalau bintang-bintang yang terang, bahasa Arabnya apa Ustaz? Syukran. Najmun, satu. Najmani, dua. nujumun, tiga dan lebih, tiga ke atas, nujumun, jamak daripada kalimat najmun, nujumun. Bahasa Arab dari bintang-bintang bersinar, wah ini bahasa sastranya dari siapa nih Pak? Nujumun mutala'liun, mutala'liun itu berkedip-kedip yang bersinar karena cahayanya bintang itu dia berkedip, mutala'li, mutala'liun. Ya, jazakumullah khairan dari SMS yang kita bacakan tadi. Pertanyaan yang bagus dan saling bertanya karena dengan pertanyaan kita mendapat ilmu tambahan daripada yang di luar daripada buku yang kita pelajari ini. Ya, terima kasih para pendengar dan peserta Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Wattabiqul khairat, berlomba-lomba dah dalam belajar bahasa Arab. Maka fal yatanafasil mutanafisun, maka akan mendapatlah orang-orang yang selalu berlomba dalam menuntut ilmu. Ya, jazakumullah khairan. Tafadhal. Ya, selanjutnya penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Iyat di Martang. Ya, silakan Ibu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' waktub. Nah. Haza sukarun wa dhalika labanun. Man zalik? Zalika imamun. Azalika kitun. La, zalika qalbun. Ma haza? Haza hajarun. Nah, Bu Yed membaca dari awal zalik. Ma zalik? Oh, dari pertama. Dari halaman 12. Iya. Ma zalik? Zalika najmun. Hadha masjidun. Wazalika baitun. Hadha masjidun. Tidak ada kata pertanyaan. Hadha masjidun. Hadha masjidun. Wazalika baitun. Hadha hitamun. Wazalika himarun. Azalika kalbun. La, zalika kittun. Ma zalik, zalika sarirun. Man haza, wa man zalik. Haza mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Haza mudarrisun. Wa zalika imamun. Ma zalik, zalika hajarun. Naam. Haza sukarun. Wazalika labanun. Jazakillah khairan Ibu Yed di Marsan. Membaca kalimat A tidak panjang. Azalika kalbun. Azalika. Salah. Salah. Azalika kalbun. Zanya panjang. Azalika kalbun. Naam. La, zalika kittun. Zalika kittun. Naam. Man hadha wa man zalik? Hada mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalik? Zalika hajarun. Hada sukkarun wa zalika labanun. Naam. Terima kasih Ibu Iyad di Marsan. Jawab pertanyaan saya. Hada masjidun. Ma hada? Hada masjidun. Ahada baitun? La, hada masjidun. Ahada masjidun? Naam, hadha masjidun. Hadha sukkarun wa dhalika labanun. Ma hadha wa ma dhalik? Saya gandengkan dua jawaban. Ya. Hadza sukkarun wa dhalika labanun. Ma hadha? Ma dhalika? Ma hadha wa ma dhalika? Hadha sukkarun wa dhalika labanun. Naam. Man hadha wa man dhalik? Lihat. Hadha. Naam. Sukkarun wa dhalika labanun. Pertanyaan saya man. Man khusus untuk siapa, Bu? Man. Untuk benda apa? Man untuk benda. Man, bukan man. Untuk orang. Man untuk orang. Man hadza wa man dhalik? Jawab. Hadza. Pertanyaannya. Hadza mudarrisun wa dhalika imamun. Man hadza wa man dhalik? Hadza. Hadza mudar man hadza mudarrisun wa dhalik imamun. Imamun. Ahsanti. Man hadha wa man dhalik? Hadha mudarrisun wa dhalika imamun. Pertanyaan saya, arti dari hajarun. Hajarun, batu. Sukkarun. Sukkarun. Sukkar. Susu. Gula. Gula. Ya. Labanun. Labanun, susu. Rumah, bahasa Arabnya. Baitun. Keledai? Hisam apa? Keledai. Hisamun. Ulangi. Keledai hisamun. Salah. Di sebelahnya hisanun? Himarun. Himarun. Himarun, ya. Tempat tidur? Sarirun. Sarirun. Ahsanti, Ibu Yed di Marsan, jazakillah khairan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, bacaan yang bagus dan lancar dan fasih. Dan jawaban yang bagus dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, jazakillah khairan. Tafadhal. Ya, selanjutnya Sobat Hidayah, masih kita nanti tensi berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Yetri. Ibu Yetri, ya silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalik? Dzalika imamun. Adzalika kitun? Adzalika kitun? Adzalika kitun? Adzalika kitun? La dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Naam, asanti Bu Yet. Ya, jawab pertanyaan saya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ma hadza? Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Labanun. Labanun. Dzalika imamun. Man dzalika? Dzalika imamun. Zalika tabibun. Man zalika? Zalika tabibun. Azalika tabibun? Naam, zalika tabibun. Azalika waladun? La, zalika tabibun. Hadha rajulun. Ahadha rajulun? Naam, hadha rajulun. Arti dari kalimat labanun. Labanun. Susu. Susu. Sukkarun. Gula. Miftahun. Kunci. Qalamun. Pena. Najmun. Bintang. Sarirun. Tempat tidur. Babun. Pintu. Ahsanti Buyet. Jazakillah khairan. Yang telah membaca dengan lancar dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya, selanjutnya sahabat Hidayah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Naam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ika di Sigunggung. Ya, Ika di Sigunggung. Oh ya, silakan. Ya, ini saya mau tanya dulu. Apa beda maktabun dengan windodah? Maktabun, meja. Ya, meja umum. Semua meja maktabun. Kalau mindodatun, ya sama, meja belajar. Mindodatun, meja belajar. Ya, semua sama kalimat maktabun dengan mindodatun. Ya. Jazakillah khairan Ika. Ya, baca Ika. Baca, Pak. Ya. Dari mana, Pak? Dari Zalika. Zalika. Ya. Baca Ika di Segunggung. Adar Susani. Adar Susani. Ma Zalika. Zalika Najmun. Haza Masjidun wa Zalik Haidun. Haza Hisanun wa Zalik Jumah. Azalika kalbun, la zalika kitun. Ma zalika, zalika tarirun. Man haza wa man zalik, haza mudawatun wa zalik imamun. Ma zalik, zalika hajarun. Haza sukarun wa zalik labanun. Naam, asanti Ika di Sigunggung. Bacaan yang lancar dan tepat. Jawab pertanyaan saya. Haza hajarun. Ma haza? Haza hajarun. Ahaza sukarun? La, haza hajarun. Apa arti dari kalimat himar? Kudai. Hison? Hison kuda. Kitun? Kucing. Jamalun? Jamalun. Jamalun. Hah? Jamalun? Jamalun lupa set. Belum ketemu. Dikun. Dikun. Dikun. Nah. Dikun. Jamalun artinya unta. Dikun. Oh, Jamalun. Artinya? Kitun, kucing. Dikun. Dik. Dikun. Ayam. Ayam jantan. Mudarrisun. Apa, Pak? Mudarrisun. Mudarrisun. Tepuk tangan. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Pelajar. And murid. Guru. Mudur. Ya, terima kasih Ika di Sigunggung. Ya, kosa katanya harus banyak dihafal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ika di Sigunggung. Ya, selanjutnya. Tafadhol. Ya, selanjutnya sahabat Setia Hidayah, kita masih menanti atensi Anda di 0761-765-2255 atau di pertanyaan melalui SMS di 0812-684-20000. Dan kita beralih sementara ke pertanyaan SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak punya usul, kalau bisa tolong dibuatkan kosakata yang setiap hari kita berhadapan dengannya. Misal periuk, sendok, kuali, kompor, sabun dan sebagainya. Ya, dari Umi Salsabila di Garuda Permai Panam. Ya, ini ya, peralatan dapur semua nih, Ustaz. Terima kasih Umi Salsabila di Panam. Ya. Kalau saya mendiktekan kosakata dari studio, apakah semua peserta dan pendengar Al-Hidayah bisa menulis apa yang saya ucapkan di sini? Lebih bagus dan lebih efektif ibu-ibu atau kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan peserta pembelajaran bahasa Arab Al-Hidayah menghafal kosakata yang sesuai dengan aktivitasnya sehari-hari. Contohnya, ibu yang di rumah tentu mereka berhadapan dengan benda-benda yang ada di dalam rumah. Atau adik-adik di sekolah tentu dia berhadapan dengan alat-alat pelajar. Mereka menghafal kosakata yang sesuai dengan aktivitas sehari-harinya. Dan bapak-bapak yang di kantor tentu mereka menghafal kosakata yang ada digunakan sehari-hari di kantor. Ya, mungkin lebih bagus seperti yang saya katakan, menghafal kosakata sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Mungkin agak susah untuk saya diktekan dari studio untuk menulisnya para pendengar dan peserta di rumah. Mungkin sebagian besar sudah bisa, tapi bagi yang belum bisa, tentu mereka ingin dan berharap seperti itu juga. Insya Allah pada muhadarah atau pertemuan yang akan datang, saya akan mencoba memberi kosakata setiap pertemuan. Usulan ini sudah dua kali, dahulu juga sudah diusulkan. Karena kendalanya, apakah pendengar dan peserta bisa saya diktekan mereka menulis bahasa Arab? Karena banyak para peserta dan pendengar, bagi orang pemula tentu mereka belum bisa apa yang mereka dengar bisa ditulis langsung. Tentu menghabiskan waktu yang lama dalam mendikte satu persatu kalimat demi kalimat. Mungkin itu insyaallah akan kita usahakan dan akan kita coba. Jazakillahu khairan Ummi Salsabila. Nah, selanjutnya. Ya, baiklah sahabat Kiaidah, kita terima satu penelpon terakhir pada malam hari ini. Silakan, siapakah yang akan menutup acara pelajaran bahasa Arab kita ini? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yen, Pak Ustaz. Ibu Yen, ya. Ibu Yen, Pak Ustaz, sehubungan dengan rencana saat itu katanya mau ngasih kata-kata yang untuk dicatat dalam buku dalam kegiatan kita ini, Ustaz. Ya. Berhubung banyak di antara anggota ini yang ikut belajar bahasa Arab di yang baru pertama, Ustaz. Yeah. Jadi mungkin masih awam atau belum bisa lagi untuk menuliskan kata-kata yang Ustaz bilang kan. Yeah. Alangkah baiknya ya kita lanjutkan dulu ini yang ditulis dalam buku diktat yang telah diberikan. Yeah. Nanti kalau udah mulai-mulai agak paham gitu, Ustaz, baru kita mulai gitu, Ustaz. Kalau enggak nanti kacau jadinya, Ustaz. Yeah. Nah, terutama sekali saya masih awam, masih baru-baru, Ustaz. Yeah. Terima kasih Bu Yet. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Yet di Marsan. Di Marsan. Ya, masukan yang bagus. Dan insyaallah tentu belajar ini bertahap. Tidak langsung bisa membaca dan langsung bisa menulis. Kadang-kadang apa yang kita baca, kita tidak bisa menulisnya, apalagi bahasa Arab. Dan begitu juga orang yang sering baca Quran aja, hafal dia Qul huwallah itu, surat Al-Ikhlas itu, belum tahu dia bisa menulis apa yang dia hafal dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai akhir. Ya, mungkin itu bagus masukan dari Ibu Yet. Insyaallah kita terima. Yang kita tentu apabila sudah tamat, mungkin insyaallah buku ini tentu para peserta dan pendengar bertambah kemahirannya dalam menulis. Oleh karena itu, karena perintah di sini ikra' waktub. Ikra' waktub. Bacalah dan tulislah. Ya, ini gunanya untuk supaya kita cepat nulis, cepat pintar menulis dan membaca. Dengan membaca, langsung tulis. Saya harap kaum muslimin, para peserta dan pendengar hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintah dalam buku ini kita laksanakan. Iqra waktub, kita baca, kemudian kita tulis apa yang kita baca di dalam buku tulis. Dilatih di rumah masing-masing. Dalam waktu yang kosong, mungkin bisa menjawab latihan-latihan yang ada di sini. Setelah kaum muslimin, para pendengar peserta membacanya, kemudian ditulis apa yang kita baca tadi. Contohnya, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ingat, tulisan hadza dan tulisan sukkar seperti apa? Dan tulisan dzalika seperti apa? Dan labanun seperti apa? Itu membantu kita untuk bisa menulis dikte. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada pendengar dan peserta yang bagus musyarakahnya pada malam ini. Hari demi hari, insyaallah para musyarikin, peserta dan para penelpon dan yang SMS bertambah banyak. Dan tidak mengurangi kehormatan bagi orang dan peserta yang belum bisa menelpon karena waktu kita sangat singkat. Alhamdulillah yang musyarakah pada malam ini, alhamdulillah banyak. Pesan saya hanya itu tadi, rajin-rajin menulis dan membaca kalimat bahasa Arab. Menulis apa yang kita baca dan apa yang kita mendiktekan diri sendiri. Dikte dengan diri sendiri atau suruh teman atau anaknya membaca, kita menulisnya seperti itu. Jazakumullah khairan para peserta dan pendengar hidayah rahimani wa rahimakumullah. Waktu telah menunjukkan jam 10, mungkin dah waktunya kita tutup majlis kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.